الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله telah kita lalui pada kesempatan yang telah lalu apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala bahwa seorang muslim hendaknya pada bulan Ramadan betul-betul memanfaatkan waktunya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat ataupun sedekah, membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah dan yang lain sebagainya dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau mengingatkan kepada kita jangan sampai kita termasuk salah satu dari golongan yang terpalingkan dari ibadah pada bulan Ramadan, diantaranya yaitu orang-orang yang hanya memperhatikan makannya dan minumnya pada bulan Ramadan, apa yang harus dimakan ketika berbuka, apa yang harus diminum, ya, enaknya nanti buka apa, enaknya nanti sahur apa. Dan itu yang dijadikan tujuan dan itu yang dijadikan keinginan terbesar kita dan konsentrasi terbesar kita tertuju ke perkara makanan dan minuman saja. Dan mulai kita terpalingkan dari ibadah dengan perkara-perkara duniawi seperti tijarah, perdagangan, mengharapkan keuntungan yang besar pada bulan Ramadan dengan berdagang, ya, mungkin berdagang pakaian atau berdagang makanan, minuman. Nah, bagian tetap yang jadi tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada contoh dari sebagian orang, pernah saya ketahui ketika pada masa belajar mereka menjadikan hari-hari di luar bulan Ramadan sebagai hari-hari bekerja. Mereka menabung, ya, pada hari-hari tersebut untuk kemudian meninggalkan pekerjaannya selama bulan Ramadan. Meninggalkan pekerjaannya ataupun mungkin itu adalah usahanya pada bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan dia berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti pada bulan Ramadan tidak ada pekerjaan baginya, ya, tidak ada peluang usaha baginya, mungkin ada dan terbuka lebar sebetulnya, namun dia meninggalkannya untuk berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini sebagai suatu contoh bagi kita, ya, maka kita betul-betul mengorbankan perkara duniawi kita, ya, yaitu bagi yang memang mampu untuk melakukan yang seperti ini, maka lakukan. Ini adalah suatu kebaikan, ya, memanfaatkan kesempatan pada bulan Ramadan untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan Hafizahullah. Qala ibadallah, wahai para hamba Allah, laqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi hadha ash-shahr akthar mimma yajtahidu fi ghairihi. Sungguh dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada bulan ini, bulan Ramadan, lebih daripada kesungguh-sungguhan beliau pada yang selain bulan Ramadan. Yang buat berarti selain bulan Ramadan beliau tidak bersungguh-sungguh. Ya. Tetap beliau bersungguh-sungguh pada selain bulan Ramadan, namun kesungguh-sungguhan beliau dalam beribadah ketika bulan Ramadan lebih kuat. Qala wa in kana alaihi salatu wassalam mujiddan fil ibadati fi jami'i awqatihi. Walaupun beliau alaihi salatu wassalam terus menerus bersungguh-sungguh dalam beribadah pada setiap waktu. Qala fa kana yatafarrahu fi hadha ash-shahri min katsirin min al-mashaghil allati hiya fil haqiqati ibadatun. Maka dahulu beliau mengosongkan waktu pada bulan ini dari segala macam kesibukan-kesibukan yang pada akhirnya adalah ibadah. Ya. Beliau meninggalkan kegiatan-kegiatan beliau yang pada akhirnya sebetulnya masih dalam lingkup cakupan ibadah. Bermakna ibadah. Namun ditinggalkan beliau untuk apa? Untuk beribadah dengan ibadah yang lebih afdal. Sebagaimana disebutkan setelahnya. Qala lakinnahu yatafarrahu minal amalil fadil lima huwa afdalu minhu. Akan tetapi beliau mengosongkan waktunya dari amalan-amalan yang utama untuk amalan yang lebih utama darinya. Untuk amalan-amalan yang memang dikhususkan untuk dilakukan pada bulan Ramadhan. Qala wa kana salafu as-salihu yattaduna bihi bidzalika. Dan dahulu para salafus saleh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut. Fa yakhussuna hadha asy-syahra bi mazidi ihtimamin. Maka mereka mengkhususkan bulan ini dengan semangat dan perhatian yang lebih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yatafarrahuna fihi lil a'mal shalihah. Maka mereka berkonsentrasi pada bulan tersebut, pada bulan Ramadan, untuk melakukan amalan-amalan saleh. Wa yu'anniruna lailahu bitahajjudi wa naharahu bisyami wa dzikri wa tilawati al-Qur'an. Maka mereka meramaikan, memakmurkan malam hari pada bulan Ramadan dengan tahajud, dan meramaikan siang harinya dengan berpuasa, berzikir, dan membaca Al-Quran. Ya. Ini ibadah-ibadah yang memang disenangi untuk diperbanyak pada bulan-bulan atau pada hari-hari yang dilalui pada bulan Ramadan. Qala wa yu'amiruna al-masajida bidzalik, dan mereka meramaikan masjid-masjid dengan ibadah-ibadah tersebut. Tetap tinggal di masjid-masjid untuk melakukan ibadah-ibadah tadi, baik itu berzikir, tilawatul Quran, ataupun bertahajud yaitu qiyamul lail, atau yang dinamakan salatut tarawih. Mereka meramaikan masjid-masjid dengan ibadah-ibadah tersebut. Nah, walaupun kita dalam masa pandemi ini, tentu saja kita tetap menunggu bagaimana arahan daripada pemerintah, kuasa kita, apa yang diatur oleh pemerintah, maka itu yang kita jalani. Nah, mudah-mudahan akan ada arahan dan aturan dari pemerintah untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan yang akan kita hadapi pada beberapa waktu yang akan datang. Qala falnuqarin baina halina wa halihim. Maka hendaknya kita membandingkan antara keadaan kita dengan keadaan mereka. Wa ma huwa mablaghu syu'urina bihadha asy-syahri dan sampai sejauh mana perasaan kita terhadap bulan ini. Apakah perasaan kita ini bulan puasanya, bulan Ramadan ini, ya biasa-biasa saja, sama seperti bulan-bulan yang lainnya, atau kemudian kita betul-betul merasakan bahwa ini adalah bulan yang istimewa. Ya. Perhatikan sampai mana, sampai sejauh mana perasaan kita terhadap bulan Ramadan ini. Dan apabila kita merasakan bahwa memang ini adalah bulan yang istimewa, tanyakan kepada diri kita, kenapa? Apa yang menjadikan bulan ini istimewa? Apa karena kulinernya misalnya? Ataukah karena suasananya? Ataukah karena perdagangan yang betul-betul banyak peluang usaha di sana? Ataukah memang murni karena ini untuk beramal saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut? Ya, kita belum masuk pada bulan Ramadan, maka hendaknya ketika sebelum bulan Ramadan kita perhatikan bagaimana sih perasaan kita terhadap bulan Ramadan ini. Kita gembira tentu saja, dan itulah yang hendaknya ada pada hati seorang mukmin, gembira karena datangnya bulan Ramadan. Tapi kenapa gembiranya? Nah, itu harus kita tanyakan pada diri kita. Kalau gembiranya masih karena perkara-perkara yang lain selain ibadah, maka koreksi terlebih dahulu apa yang dalam kalbu kita ini, supaya kita betul-betul masuk ke dalam bulan Ramadan niat kita memang ingin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menginginkan hal-hal yang lainnya. Nah, qala wa lam annahu kama tudha'afu bihi alhasanatu fa innaha aydan tughalladhu as-sayyi'at. Jadi kita mengetahui bahwa sebagaimana pada bulan tersebut dilipatkan pahala amalan-amalan soleh, pahala kebaikan-kebaikan, maka sebaliknya juga dilipatkan pula ya dosa daripada kejelekan-kejelekan yang dilakukan pada bulan tersebut. Nah, qala wa tughamu uqubatuha, dan juga akan semakin besar hukuman azab yang akan ditimpakan kepada seorang yang melakukan dosa pada bulan Ramadan tersebut. Qala fal nattaqillaha subhanahu wa nu'azzimu hurumatihi, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bulan Ramadan adalah suatu waktu yang memang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka hendaknya kita mengagungkannya. Qala, dibawakan dalilnya yaitu firman Allah, wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Ada barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang memiliki kehormatan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Dia akan mendapatkan pahala dan balasan dari pengagungannya tersebut yang ada di dalam hatinya. Ya, ya, agungkanlah bulan ini, suatu bulan yang memang Allah Subhanahu wa taala lebihkan daripada bulan-bulan yang lainnya dengan berbagai macam fadail, keutamaan-keutamaan yang Allah khususkan bagi bulan Ramadan, sebagaimana yang sudah kita lewati pada pembahasan yang terdahulu. Qala waffaqallahu al-jami'a li salihil qawli wal 'amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semua orang kepada ucapan dan amalan yang saleh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan semoga selawat dari Allah serta salam yang tercurah kepada Nabi kita Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya. Nah, ini akhir dari dars yang keempat atau dars khamis. Ya. Kita akan beranjak kepada dars khamis. Ya. Qala hafizahullah taala ad-dars khamis, pelajaran yang kelima. Fi bayani bidayati as-siyami yaumi wa nihayatihi, mengenai penjelasan awal mula puasa pada setiap harinya dan akhir daripada puasa tersebut. Ya. Yaitu batas waktu harian untuk memulai puasa dan mengakhirinya. Ini berarti masuk ke dalam pembahasan fikih mengenai puasa. Alhamdulillah kitab ini relatif lengkap ya, membahas mengenai asungan untuk banyak beramal pada bulan Ramadan sebagaimana sudah kita lewati, dan juga ada pula pembahasan-pembahasan fikih sebagaimana sebelumnya kita sudah mengetahui juga perkara-perkara yang dengannya kita bisa menetapkan masuknya bulan Ramadan, yaitu ada dua, ru'yatul hilal dan atau yaitu apa menetap melengkapi Syakban menjadi 30 hari. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai waktu permulaan puasa pada setiap harinya dan waktu akhir daripada puasa tersebut berdasarkan dalil-dalilnya. Bismillah ta'ala. Qala Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. حدد للعبادات مواقيت زمانية ومكانية تؤدى فيها. Allah telah menetapkan bagi masing-masing ibadah batasan-batasan waktu dan batasan-batasan tempat yang ibadah tersebut harus dilakukan padanya. Batasan waktu dan tempat dari ibadah sudah ditetapkan. Nah, قال وقد بينها لعباده أتم بيان, dan Allah telah menjelaskannya kepada hamba-hambanya dengan penjelasan yang sempurna. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladziina tamassaku bi sunnatihi wahtadaw bi hadihi, dan semoga salawat serta salam tercurah kepada nabi kita Muhammad dan keluarganya serta para sahabat yang berpegang teguh dengan sunnahnya dan mengambil petunjuk dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun setelahnya. Faqad qala Allah taala, maka Allah subhanahu wa taala telah berfirman, "Uhilla lakum lailatul shiyam rafatu ila nisa'ikum." Telah aku halalkan bagi kalian pada malam hari puasa, itu pada malam harinya, pada malam hari di mana seorang berpuasa, pada siangnya, maka malam hari telah dihalalkan untuk ar-rafas, itu bercampur, ya, menggauli istri-istri kalian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum tahtanun anfusakum fataba alaikum mu'afa ankum. Allah mengetahui bahwasanya kalian telah mengkhianati diri-diri kalian sendiri. Nanti akan datang penjelasannya. Maka Allah berikan taubat kepada kalian dan Allah maafkan kalian. Allah ampuni kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang gaulilah mereka, yaitu istri-istri kalian, dan carilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi kalian. Nah, dalam satu penafsiran yang dimaksudkan adalah menggauli mereka untuk bisa mendapatkan keturunan yang soleh. Ya, itulah yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi anak-anak Adam dengan menggauli istri-istri mereka. Qala wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr. Dan makan serta minumlah sampai telah jelas benang putih dari benang hitam berupa fajar. Ketika fajar akan terlihat jelas, ya, putihnya fajar dari hitamnya malam. Nah, maka itu di ibaratkan di sini bahwa telah jelas benang putih dari benang hitam. Benang putih yang dimaksud apa? Cahaya fajar. Benang hitam yang dimaksud apa? Gelapnya malam. Qala tsumma atimmu shiyama ila al-lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Ini surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Nah, Dalam ayat ini nanti akan dibahas oleh Syaikh Shalal Fauzan, akan diambil faedah ya tentang batasan awal mula berpuasa dan akhirnya pada setiap harinya. Qala faqad haddada Allah subhanahu fi hadhihi al-ayatil karimati bidayata shaumil yaumi wa nihayatahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dalam ayat yang mulia ini awal mula puasa pada setiap harinya dan juga akhir dari puasa tersebut. Bihududin wadihatin, dengan batasan-batasan yang jelas. Ya'rifuha kullu ahadin, yang akan diketahui oleh setiap orang. Fahadda bidayatihi, atau fahaddu bidayatihi bitulu'il fajr tsani. Maka batasan awal daripada puasa tersebut yaitu dengan terbitnya fajar yang kedua. Fajar yang kedua itu yang disebut dengan fajar shadiq. Fajar yang jujur, yang kemudian bentuknya itu apa? Bentuknya mendatar. Karena sebelum fajar yang kedua ini ada fajar yang pertama yang diistilahkan dengan fajar kadhib. Fajar kadhib ini cahayanya bukan mendatar, namun vertikal, yaitu apa, ke atas. Dari arah timur muncul cahaya arahnya ke atas. Ya. Yang sebetulnya kalau pada saat ini memang sulit untuk terlihat. Kenapa? Karena banyaknya cahaya lampu. Ya. Adapun pada zaman dahulu, apalagi di masa Rasulullah SAW, itu mudah untuk terlihat atau lebih mudah untuk terlihat. Karena tidak banyak cahaya yang mengganggu penglihatan atau kemudian menutupi cahaya fajar tersebut, akan lebih mudah terlihat. Ya. Maksudnya fajar kadhib tadi ya, adalah fajar yang pertama. Jadi bukan tanda masuknya waktu subuh, bukan pula tanda dimulainya puasa. Ya, masih seorang bisa makan, minum pada saat terlihatnya fajar kadhib tadi, fajar yang pertama. Pada setelah terbitnya fajar tsani atau fajar shadiq yang bentuknya tadi mendatar dari arah selatan ke utara, ya, dari arah selatan ke utara, tapi munculnya di mana? Di timur. Mendatarnya dari arah selatan ke utara. Nah, terbentang seperti itu. Maka inilah awal mula waktu puasa yang sekaligus menandakan masuknya waktu sholat subuh. Qala wahaddu nihayatihi bi ghurubi syamsi, dan batasan akhirnya dari puasa tersebut yaitu dengan tenggelamnya matahari. Ketika matahari memang sudah betul-betul tidak terlihat, walaupun masih ada cahayanya, namun bulatan matahari sudah tidak terlihat, sudah masuk ke ufuk, ya, tersembunyi di balik ufuk, maka itulah waktu untuk berbuka, walaupun mungkin masih agak terang. Nah, sekaligus menandakan waktunya masuknya waktu sholat maghrib. Qala kana haddada bidayata shaumi syahri bi haddin wadhihin ya'rifuhu kullu ahad. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah menetapkan masa awal dimulainya puasa pada bulan tersebut, pada bulan Ramadan, ya, dengan batasan yang jelas yang semua orang mengetahuinya. Wa huwa ru'yatul hilal, yaitu dengan melihat hilal, dan ini sudah lewat pembahasannya. Nah, qala au ikmalu iddati sya'ban 30 yawman, atau dengan menyempurnakan jumlah hari pada bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, dua perkara ini sudah kita lewati penjelasannya. Intinya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan batasan waktu dari puasa ini, baik itu batasan waktu harian atau batasan waktu bulanan, yaitu bulan Ramadan tersebut batas awalnya kapan dan akhirnya kapan, ditetapkan dengan batasan yang jelas, bukan batasan yang samar. Nah, qala wa hakadha dinuna dinul yusri wassuhulah, maka demikianlah agama kita, agama kemudahan, ya, agama yang gampang untuk dijalankan, diamalkan. Dibawakan ayat pada surat Al-Hajj yang ke-78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan atas kalian rasa berat pada agama ini. Semuanya mudah. Alhamdulillah. Apalagi dibandingkan dengan syariat umat-umat sebelum kita. Ya, syariat umat-umat sebelum kita lebih berat. Sebagaimana kita sudah lewati asar dari Al-Hasan Al-Basri, kalau tidak salah, rahimahullahu ta'ala, bagaimana puasa pada umat yang terdahulu, baik itu orang Yahudi ataupun Nasrani, ya, yang puasanya itu dari waktu Isya sampai Maghrib pada hari setelahnya, ya, Maghrib pada hari setelahnya, waktu yang panjang. Yang ini ternyata memang seperti inilah puasa pada awal disyaratkannya berpuasa, sebagaimana nanti akan disebutkan dalilnya. Qala falillahil hamdu wal minnah, maka bagi Allah lah segala pujian dan karunia. Wa hadza takhfifun minallahi ala ibadihi, dan ini adalah keringanan dari Allah bagi hamba-hambanya. Amma kana alaihi alhalu min qablu min tamdidus siyam qatatan atwal, ya, dari apa yang atau dari keadaan sebelumnya, ya, yang di situ puasa dipanjangkan dengan waktu yang lebih lama. Jadi sudah diringankan puasa yang kita jalankan ini. Nah, adapun keadaan sebelum ditetapkannya syariat batasan awal dan batasan akhir yang kita sebutkan tadi, ternyata puasa itu batasannya lebih panjang, lebih lama, lebih berat untuk diamalkan. Akan dibawakan dalilnya. Nah, kita akan membacakan dalil ini, kemudian kita akhiri taklim kita kali ini. Qala faqad rawal Bukhari 'anil Bara, maka Al Bukhari telah meriwayatkan dari Al Bara, yaitu Ibnu Azib radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada rajul shaiman, apabila ada seorang yang berpuasa, fahadhar al-iftar, maka telah datang waktu berbuka, karena ama qabla an yuftira, kemudian dia tidur sebelum berbuka, datang waktu berbuka dia belum berbuka, namun tertidur atau memang sengaja tidur sebelum berbuka, lam yaqul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi, dia tidak makan pada malam tersebut dan tidak pula pada siang harinya sampai sore hari. Itu aturannya, ya. Kalau datang waktu berbuka, ya, kemudian dia tidur atau tertidur sebelum berbuka, berarti tidak boleh makan, tidak boleh minum pada malam harinya, dan terus berlanjut sampai esok harinya, sampai sore, itu sampai masuk waktu maghrib. Qala wa anna Qais ibn Surmah al-Ansari kana shaiman, maka Qais ibn Surmah al-Ansari dahulu berpuasa. Wa fi riwayatin kana ya'malu fi an-nakhil bin-nahari wa kana shaiman, dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa dahulu Qais ibn Surmah ini bekerja di kebun kurma pada siang hari dalam keadaan dia berpuasa. Falamma hadara al-iftar ata imra'atuhu faqala laha, maka ketika telah datang waktu berbuka, ya, ketika telah datang waktu maghrib, dia mendatangi istrinya kemudian berkata kepadanya, pada si istrinya tersebut, a'indaki ta'amun, apakah kamu memiliki makanan? Qalat lahu, maka istrinya berkata kepadanya, kepada Qais ibn Surmah, la, tidak, aku tidak memiliki makanan. Walakin antaliku fa'atlubu laka, akan tetapi aku akan pergi dan mencari makanan untukku. Wa kana yawmahu ya'malu, dan dahulu dia pada harinya tersebut beramal, bekerja, itu bekerja keras, ya, seorang yang bekerja di kebun kurma sebagaimana disebutkan tadi. Faghalabat aynahu, maka matanya pun mengalahkannya, yaitu dia karena rasa lelah, ya, setelah bekerja seharian dia pun tertidur. Nah, Padahal lewat belum berbuka. Aturannya seperti apa tadi? Kalau datang waktu berbuka kemudian tidur, sudah tidak boleh berbuka, tidak boleh makan pada malam tersebut sampai esok harinya baru boleh berbuka pada waktu iftar setelahnya, itu pada maghrib pada hari setelahnya. Kalau faja'athu imra'atuhu, maka datanglah istrinya. Kalau maro'athu qalat, mengatakan melihatnya dalam keadaan tertidur, istrinya berkata, khaibatan lak, betapa ruginya engkau, aninta, apakah kamu tertidur? Ya. Dikatakan rugi, kenapa? Karena sudah tidak boleh makan. Ya. Datang waktu berbuka, dia belum berbuka, ternyata tidur. Ya. Karena saking capeknya, dia tidak ingin tidur. Ya. Menunggu istrinya datang dengan membawa makanan iftar, ternyata karena saking capeknya tadi, saking lelahnya dalam bekerja, dia pun tertidur. Pasal yang diinginkannya. Nah. Maka ya sudah, dia harus berpuasa sampai keesokan harinya. Kalau kalian mentasafan naharu husya alaihi, maka ketika sudah pada pertengahan siang, dia pun pingsan. Karena pada malam harinya belum makan. Dan kadang pada siang hari kemarin sudah capek lelah dalam bekerja, maka pada keesokan harinya dia tidak tahan dan sampai-sampai pingsan. Fadzukira dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, maka keadaannya tersebut disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat hadzihil ayah, maka turunlah ayat ini, yaitu ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Uhilla lakum lailatul shiyami arrafatu ila nisaikum, telah dihalalkan ya, bagi kalian. Nah, yang betul telah dihalalkan ya, uhilla, bukan telah aku halalkan sebagaimana yang tadi terjemahkan itu kurang tepat. Uhilla lakum, telah dihalalkan bagi kalian pada malam berpuasa untuk mencampuri istri-istri kalian. Surat Al-Baqarah ayat yang 187. Fakarihu farhan syadidan, ya. Maka mereka pun bergembira dengan kegembiraan yang sangat, karena turun keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari syarat yang awalnya berat. Ini dinamakan dengan an-nasikh wal-mansukh. An-nasikh itu apa? Hukum yang menghapuskan hukum sebelumnya. Al-mansukh itu apa? Yang dihapuskan. Nasihnya di sini apa? Nasihnya yaitu bahwasanya pada malam hari, pada bulan Ramadan, boleh untuk bercampur dengan istri-istri mereka. Nah, dan juga boleh untuk makan dan minum pada malam hari secara mutlak, ya. Sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Kalau sudah terbit fajar berarti bukan malam hari lagi. Karena batasan malam sampai terbitnya fajar. Maka mereka pun bergembira dengan keringanan tersebut. Mansukhnya apa di sini? Mansukhnya tadi hukum bahwasanya seorang itu harus berpuasa, yaitu dengan berbuka pada waktu maghrib. Namun kalau tidak atau tertidur pada waktu maghrib tersebut sebelum berbuka, maka tidak boleh makan lagi. Dengan turunnya ayat ini berarti apa? Boleh, masih boleh makan selama waktu malam. Ya, selama masih waktu malam. Wada salat, dan turun pula ayat waqulu washabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Dan makan serta minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam berupa munculnya fajar. Nah, ini ayat yang menunjukkan tentang batasan awal dan akhir daripada puasa. Masih akan dilanjutkan pembahasan ini pada Syekh Shalal Fauzan, insyaallah kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.